بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله أيها الطلبة melanjutkan kembali pembahasan kita yaitu pembacaan kitab Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai kepada surat Al-Baqarah 132, 142 dan 143. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل الله المشرق المغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم الى اخر الايه. Telah lalu bahwasanya di dalam ayat yang mulia ini terdapat Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya nanti ketika kaum muslimin memindahkan kiblat mereka karena inilah yang dikehendaki oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, maka orang-orang sufaha, ya, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak faham terhadap maslahat untuk diri mereka, lebih-lebih untuk orang lain, ya. Mereka-mereka yang senantiasa mengobral agama mereka, ya, menjualnya dengan harga yang sangat murah dari kalangan Yahud wa Nasara, mereka akan protes, ya. Ma wallahum an kiblatihim allati kanu 'alayha. Apa yang menyebabkan kalian berpaling sedangkan dahulu kalian salat menghadap ke arah kiblat, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka, qul, katakan wahai Muhammad, lillah al-masyriq wal maghrib. Timur dan barat dan arah mana saja semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuai dengan kehendaknya. Dan mereka yang mengikuti perintah Allah adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Sebagaimana dalam ayat ini Allah sebutkan yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah akan memberikan hidayah kepada siapa saja, kepada jalan istiqamah, kepada jalan yang lurus, jalan yang tepat, ya. Maka jalan hidayah adalah dengan mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu rahimahullah, walamma kana qawluhu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim والمطلق يحمل على المقيد. Maka pada firman Allah yahdi man yasha ila siratim mustaqim, itu Allah memberikan hidayah kepada siapa saja kepada jalan yang lurus. Maka di sini mutlak, ya, maknanya mutlak adalah sesuai dengan hakikatnya tanpa ada qaid, ya. Itu Allah menyatakan Allah akan memberikan hidayah. kepada siapa saja sifatnya umum, ya, kepada jalan yang lurus, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun semisal ayat ini harus dibawa kepada muqayyad, ya. Pada pelajaran usul fikih akan kita pelajari apa itu mutlak, apa itu muqayyad. Muqayyad yaitu pengecualian. Ya, tidak bisa kita berpatok begitu saja karena di sana ada pengecualian. Hukum asalnya ketika ada dua nas, ya, sini mutlak. Itu mutlak maknanya hakiki seperti itu tanpa ada pengecualian. Kemudian ayat yang lain atau dalil yang lain yang mengecualikan dari yang sudah disebutkan, maka harus dibawa kepada yang muqayyad tadi, ya. Harus dibawa ke yang muqayyad tadi. Fa innal hidayata wadh-dhalal lahum asbab aujabatha hikmatullah wa adlih. Nah, ini sebabnya, ya, kenapa harus dibawa kepada muqayyad? Karena pada dalil-dalil yang lain, ya, menunjukkan bahwasannya al-hidayah dan al-dhalal, hidayah dan kesesatan itu ada sebab-sebabnya, ya. Ada apa? Ada sebab-sebabnya. Maka dari itu harus dibawa ke muqayyad tadi, ya. Nah, itu sebab-sebabnya ada. Ya. Jadi tidak secara mutlak begitu saja Allah memberikan hidayah kepada siapa saja kepada jalan yang lurus, ya. Namun ada sebab seseorang ketika mendatangi asbab tersebut, ketika itu sebab orang mendapatkan hidayah, maka dia akan mengikuti jalan hidayah, ya. Ketika manusia mengambil sebab-sebab yang akan membuat mereka mengikuti jalan kesesatan, maka dia akan ikut pada jalan tersebut, ya. Ala kulli hal, maka hidayah dan kesesatan itu ada sebab yang mewajibkan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Artinya di antara faedah Allah menjadikan sebab-sebab adalah menunjukkan Allah itu adalah al-hakim, maha bijaksana. Menunjukkan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan segala sesuatu pada tempatnya, ya. Dan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menzalimi siapapun dari hambanya, ya. Waqad akhbara fi ghairi mawdhi'in min kitabihi bi asbabil hidayah. Maka telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada beberapa tempat, ya, pada beberapa tempat di dalam kitabnya, itu di dalam Al-Qur'an, tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan hidayah, ya. Allati idza ata biha al-'abd hasala lahu al-huda, yang dimana ketika seorang hamba mendatangi sebab-sebab tersebut, melakukan sebab-sebab tersebut, dia akan mendapatkan petunjuk, ya. Dia akan mendapatkan petunjuk. Kama qala ta'ala, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam. Sebagaimana Allah berfirman, Allah memberikan hidayah dengannya, yaitu dengan sebab-sebab tersebut, kepada siapa yang mengikuti ridwanahu, mereka orang-orang yang mengikuti ridha Allah, mendatangi perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan hidayah untuk mengikuti subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Jadi di sini terdapat apa? Terdapat di antara sebab tersebut adalah mengikuti perkara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Al-hidayah, ya ikhwan, barakallahu fikum, sebagaimana dijelaskan oleh ahlul ilm, terbagi menjadi dua bagian. Terbagi menjadi dua bagian. Hidayah yang sifatnya adalah umum, ya, yang sifatnya umum, dan ada yang sifatnya khusus, ya, yaitu taufik, hidayatul taufik, dan hidayatul irsyad. Ini irsyad ini sifatnya umum. Irsyad yaitu seseorang mendapatkan hidayah dari yang lain, dari temannya, dari kakaknya, dari orang tuanya, dari anaknya. Dia mendapatkan penjelasan-penjelasan. Inilah hidayah. Hidayah yang sifatnya penjelasan. Dia dapat ilmu. Dan hatta orang kafir pun juga berhak mendapatkannya. Bahkan kewajiban kita untuk menyampaikan hidayah tersebut kepada mereka. Jika sudah ada yang menegakkan, gugur kewajiban yang lain. Namun jika semuanya menutup mata, jika semuanya menutup telinga, jika semuanya tidak peduli, maka semuanya kaum muslimin yang ada di tempat tersebut berdosa. Ya. Berupa ilmu, ya, berupa ilmu. Allah menurunkan Al-Qur'an hudan linnas, sebagai petunjuk, sebagai hidayah bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan penjelas daripada petunjuk tersebut dan pembeda. Ini adalah sebab diturunkannya Al-Qur'an diantaranya. Ya. Maka ketika disebutkan hudan linnas, nas sifatnya umum. Manusia sifatnya umum. Baik yang mukmin maupun yang kafir. Yang mukmin tidak menjamin dia tahu semua isi daripada agama mereka. Ya. Manusia ini dengan keterbatasannya, karena sifat manusia ini selalu terbatas. Selalu terbatas. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang tahu semua, ya, tentang agamanya. Maka dari situ dia berhak untuk mendapatkan bimbingan dari yang tahu. Yang tahu menyampaikan kepada yang tidak tahu. Oleh karenanya syariat kita membimbing kita untuk menyampaikan walaupun hanya dengan satu ayat. Balighu anni walau ayat. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampaikan dariku walaupun hanya dengan satu ayat saja. Yang penting kewajiban tersebut tersampaikan. Ya. Dengan cara apapun. Seorang da'i, ya, menyampaikan di mimbar-mimbar mereka, menyampaikan di meja-meja taklim mereka, di majelis-majelis mereka, qala Allah, qala Rasul. Adapun selain da'i, mereka yang tidak mempunyai kemampuan untuk itu, maka dia pun juga terbebani kewajiban untuk memberikan hidayatul irsyad kepada selainnya. Utamanya al-aqrab fal-aqrab. Utamanya orang yang terdekat dengan kita. Orang tua, kakak, adik, dan kerabat, dan orang yang ada di sekitar kita. Imma dengan mengajaknya ke majelis taklim, atau menghubungkan dengan orang yang lebih berilmu. Cara apapun, ya, masalah teknis, masing-masing kita lebih tahu, ya. Yang intinya kita punya kewajiban, ya, masing-masing kita. Balighu anni walau ayah. Perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Yang kemudian setelahnya, di antara keadilan Allah dan hikmahnya, Allah azza wa jal tidak begitu saja memerintahkan kita menyampaikan kepada orang lain dengan kemudian tidak diberikan apa-apa. Allah memberikan balasan, di antaranya ditinggikan derajatnya di sisi Allah. Dia punya ilmu, ya. Kemudian ilmu itu disampaikan, di antara konsekuensinya, di antara keadilan Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, khairul laka min humurin na'am, lebih baik daripada unta merah yang amat sangat mahal. Ya, maka ini ya, al-hidayah, irsyad, kewajiban setiap muslim dan mukmin. Yang kedua adalah taufik, dan ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mahma ya, betapapun salah satu dari kita membuat orang yang ada di sekitar kita berusaha mati-matian. Mungkin anak ingin merubah orang tuanya, berusaha. Atau orang tua ingin merubah anaknya, berusaha sedemikian berat, sedemikian kokoh dia, tidak mau putus asa. Bagus, akan mendapatkan pahala ya. Namun sekali lagi, al-hidayah biyadillah, al-hidayah ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika pamannya wafat, Rasulullah SAW ketika pamannya wafat ya, ketika pamannya wafat yang selalu mengayominya yaitu Abu Talib, bapaknya Ali ya, selalu mengayomi Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai sebelum wafatnya, kata Rasulullah SAW, Qul ya'am la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Katakan wahai pamanku, la ilaha illallah, sebagai kalimat yang aku akan berhujjah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena cintanya Rasulullah SAW kepada pamannya, pengganti bapaknya. Rasulullah selalu berbuat baik kepada pamannya, begitu juga sebaliknya. Pamannya dalam keadaan kafir, bukan di dalam agama Islam, namun membela mati-matian sang keponakan, membela Islam mati-matian. Ya. Namun sekali lagi, hidayah biyadillah. Beliau pun wafat di atas agama Abdul Muttalib ya, agama bapaknya yang menyembah berhala ya. Ini kisah bantahan terhadap sebagian mereka yang meyakini bahwasanya Abu Talib ini mati dalam keadaan Islam ya. Abu Talib menolak untuk menyatakan kalimat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ya. Engkau wahai Muhammad tidak bisa untuk memberikan hidayah kepada siapapun dari manusia ini, namun Allah lah yang bisa memberikan hidayah berupa hidayah tu taufiq ya. Jadi kita boleh saja berusaha dan itu akan diberikan pahala oleh Allah, ma'jur biiznillah. Namun hasil akhir itu biadillah. Ya, wa man yudhlilillah fala hadiyalah wa man yahdillah fala mudhillalah. Ya. Demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala di sini menjadikan sebab-sebab hidayah ya. Menjadikan sebab-sebab hidayah. Di sana terdapat sekian asbab ya, sekian asbab sehingga seseorang mendapatkan hidayah. Di antaranya yaitu al-hirs ya, al-hirs, semangat untuk mengenal al-haq dan mengikutinya. Untuk mengenal apa? Al-haq dan mengikutinya. Dan sebaliknya ya, di antara sebab adh-dhalal, seseorang disesatkan oleh Allah tidak mau mengenal al-haq dan tidak mau mengikutinya. Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ya. Dan orang-orang yang berjuang memperjuangkan tentang kami, tentang agama kami, kata Allah, yaitu dia berusaha untuk mengetahui kebenaran, berusaha mengetahui ayat-ayat Allah, berusaha untuk mengenal sunnah Rasul SAW, dan berusaha untuk meninggalkan hawa nafsu. Maka kata Allah, balanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan hidayah kepada mereka agar mereka bisa istiqamah meniti jalan kami. Ya, yaitu taharri al-haq, mencari kebenaran, tidak ta'assub, tidak pokoknya, ya, bukan begitu, ya. Jadi dia mencari mana yang benar ini. Apakah sesuai dengan kitab Allah atau sesuai dengan sunnah Rasul SAW. Tidak pokoknya katanya kiai ini begini, ya sudah. Maka di sini juga sekaligus terdapat bantahan terhadap kaum, ya, yang mendidik umat ini dengan ta'assub, dengan apa, ta'assub madhabi. Pokoknya katanya mazhab Syafi'i begini. Dan sekaligus bantahan kepada mereka yang menyatakan wajibnya mengikuti mazhab, karena sebagian mereka dan menisbatkan diri kepada ilmu, ya, bahkan sebagiannya menisbatkan diri kepada sunnah, kemudian menyatakan wajib kita bermazhab, ya. Siapa yang mewajibkan? Apakah ada satu ayat di dalam Al-Quran yang memerintahkan kita untuk taklid, pokoknya saya harus mazhab ini, sedangkan al-haq lah sampai kepada kita? Ya, abadan, ya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana ulaika alladzina hadahumullah. Mereka-mereka yang mendengarkan pendapat-pendapat, katanya mazhab Syafi'i begini, mazhab Hanafi begini, mazhab Hambali begini, ya, boleh saja ketika Anda ingin menisbatkan diri, ya. Namun sekali lagi, al-haq adalah taj, al-haq adalah mahkota yang dimiliki oleh setiap mukmin. Dan kita pun mengorbankan diri kita di atas al-haq, ya. Kita tunduk kepadanya, tunduk kepada qala Allah dan qala Rasul. Maka dengan itu kata Allah, mereka yang mendengarkan ucapan-ucapan kemudian yang mengikuti yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Yang sesuai dengan dalil, ya. Kalau Anda berbicara tentang agama Allah, ada Al-Quran. Jika Anda berbicara tentang agama Allah, ada As-Sunnah, ya. Lantas yang mana dari dua perkara ini yang menjadi landasan kita? Kemudian kita mengambil qaul fulan dan allan atau mazhab fulani. Ya. Kullun yu'khad wa yutraq illa sahib hadzal qabr. Semuanya masing-masing diambil dan ditinggalkan kecuali yang ada di kuburan ini, yaitu Rasulullah SAW. Wa hakadza para a'immatul arba'ah. Ya. Demikian mereka memahami dan meyakini. Di antara mereka menyatakan, idza sahhal hadis fa huwa madhhabi, ketika hadis ini benar maka itulah madhhabku. Di antara mereka Imam Syafi'i dan yang lainnya menyatakan, jika berseberangan antara pendapatku dengan sunnah Rasul SAW, farmi qauli, ambil, buanglah ucapanku, ya, ambillah hadis. Mereka semua mengagungkan al-haq. Maka inilah jalan utama seseorang ketika ingin mendapatkan hidayah, adalah mengenal al-haq dan mengikutinya. Ya. Dengan demikian manusia akan mendapatkan apa? Al-hidayah. Kemudian di antara sebab-sebab seseorang akan mendapatkan hidayah adalah berlepas diri dari al-kibir, berlepas diri dari pakaian kesombongan, berlepas diri dari penyakit-penyakit hati, baik itu sifatnya hasad, baik itu sifatnya makar, baik itu sifatnya ghish, penipuan, dusta, dan yang lain sebagainya. Pokoknya semua penyakit-penyakit hati. Ya, dia berlepas diri dan menjauhkan hatinya dari yang namanya penyakit-penyakit tersebut. Ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tersebut, yaitu hari kelak, hari kiamat, tidak akan bermanfaat harta ataupun anak-anak kecuali mereka yang datang kepada Allah Azza wa Jal dengan kebersihan hati. Tidak ada padanya penyakit-penyakit tadi, ingin dipuji, ya, penyakit ingin dianggap sebagai orang yang alim, ingin dianggap sebagai orang yang paling pintar, paling baik, hubbu syuhra, senang dengan kepopularitasan. Ya. Maka ini semua penyakit hati yang akan menghalangi seseorang dari jalan al-hidayah. Hati-hati. Ini ketika sudah ada yang seperti ini, ada indikasi. Wa man yudlilillah fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, sedangkan jalannya adalah dengan dia mengikuti penyakit hati tersebut, maka dia tidak akan mendapatkan hidayah. Ya. Maka bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit ini. Kemudian di antara asbab al-hidayah, di antara asbab al-hidayah, mencintai kalam Allah, mencintai Al-Quran, serta berusaha untuk senantiasa membacanya dan tunduk kepada petunjuknya, serta takut ketika dibacakan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah ciri-cirinya orang yang beriman. Ahlul iman, ya, idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan, bertambah keimanannya. Ya. Ini adalah ahlul iman, ketika dibacakan ayat Allah semakin bertambah tinggi keimanannya. Yaitu cinta kepada kalamullah dan senang mendengarkannya. Ini adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan hidayah. Kenapa? Karena Allah menyatakan, Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mazani. Allah lah yang telah menurunkan sebaik-baik ucapan, yaitu kalamullah Al-Quran, sebagai kitab yang mutasyabih. Mazani, ya, taksya'irru minhu juluduhum wa qulubuhum ila zikrillah. Yang kemudian manusia pun ketika mendengarkannya bergetar mereka, bangun bulu-bulu mereka, bergetar takut kepada Allah hati-hati mereka, dan semangat mereka kepada berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, ya, sifat ahlu al-iman, ya. Yahdi bihi man yasha, ya. Maka Allah memberikan hidayah dengan Al-Quran tersebut kepada siapa saja, ya, kepada siapa saja dengan Al-Quran, ya. Maka cinta dengan ahsanul hadis, sebaik-baik ucapan, ini sebab seseorang mendapatkan apa? Al-hidayah. Kemudian di antara sebab, ya, yang lain, yaitu sebab kesesatan, adalah benci kepada al-haq, apalagi sampai memeranginya, ya, berpaling daripada al-haq. Maka ini adalah sebuah sebab seseorang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannif rahimahullah dzakara fi hadhihi al-ayah as-sabab al-mujib li hidayah hadhihi al-ummah. Disebutkan dalam ayat ini yaitu yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subulas salam, itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridhonya, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini sebab yang mewajibkan seseorang atau mewajibkan umat ini mendapatkan hidayah mutlaqan, secara mutlak. Bi jami'i anwa'il hidayah, pada semua jenis hidayah. Sebagiannya telah kita sampaikan di antara sebab-sebab daripada al-hidayah. Wa minnatullah 'alaiha, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada umat ini. Faqala wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Ini kelanjutan daripada ayat ini, yahdi man yasha' ila siratin mustaqim. Dan demikian kami jadikan kalian, yaitu umat Islam, umat Muhammad alaihi salatu wassalam, sebagai umat yang wasat, ay adlan khiyaran. Maksudnya adalah umat yang adil dan sebagai umat pilihan. Ini adalah sebuah nikmat yang diberikan kepada umat Muhammad alaihi salatu wassalam, sebuah kelebihan yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum ini. Ya. Dijadikan mereka sebagai umat yang wasat. Umat yang wasat yaitu al-wasat baina tarafain, tengah di antara dua sisi. Karena sebagian orang mereka salah di dalam memahami al-wasatiyah. Ya. Yang mereka fahami daripada al-wasatiyatul Islam dengan bermudah-mudahan, Islam ini agama yang tengah, ya, agama yang i'tidal. Namun prakteknya bukan i'tidal antara dua sisi. Ya. Dua sisinya tidak mereka sebut, tidak mereka pelajari, dan tidak mereka kaji. Pokoknya tengah, ya. Tengah menurut mereka adalah semua sama, agama ini semuanya benar. Tengah menurut mereka adalah dengan bermaksiat kepada Allah. Maha kata turidul ibil. Ya, bukan begitu caranya. Ya, bukan begitu di dalam memahami ayat ini. Maka dzalika ja'alnakum ummatan wasatan, yaitu wasat, tengah antara dua sisi. Sisi apa saja? Taraf al-ghulu, sisi berlebih-lebihan, melampaui batasnya orang-orang Nasara, sebagaimana orang-orang Nasara. Dan sisi yang lain adalah tasahulnya orang-orang Yahudi. Yeah. Tasahulnya orang-orang Yahudi. Ummatul Islam ini di tengah antara dua ini. Orang-orang Nasara ghulu, mereka berlebih-lebihan di dalam beragama ini, dalam beribadah. Mereka tanpa batas, melebihi batasnya. Dan Yahudi sebaliknya, mereka tahu ilmunya, disampaikan kepada mereka al-haq, namun mereka tidak mau mengikutinya. Ya. Ini dua sisi yang berbeda. Islam ada di tengah-tengah, tidak ghulu dan tidak bermudah-mudahan. Inilah yang disebut dengan ummatan wasata, ya. Maka umat ini mu'tadilah, ya, umat yang mu'tadilah antara ifrad dan tafrid. Ya. Antara ifrad dan tafrid. Ifrad yaitu dia melebihkan porsinya. Salat misalnya. Salat ini mereka sebagian orang disunahkan kepada kita salat 1000 rakaat misalnya. Atau mungkin menyatakan sholat 6 waktu, yeah. Bid'ah. Ini ghulu, yeah. Ifrat, melebihi batasnya. Begitu juga tafrid, mengurangi, yeah. Mengurangi dari batasnya. wasat adalah istiqamah. Ya. Ummatan wasatan yaitu mustaqiman. Sebagaimana di dalam ayat yang lain Allah menyatakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Ini adalah jalanku. Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ya, jalanku yang mustaqim, yang istiqamah. Nah, ini juga orang banyak salah memaknai istiqamah. Istiqamah ini adalah wasat. Istiqamah ini adalah seseorang yang beribadah kepada Allah dengan tanpa ghulu dan tidak bermudah-mudahan, yaitu beribadah kepada Allah tidak ifrat dan tidak tafrit. Inilah istiqamah. Ya. Jadi beribadah sesuai dengan porsinya yang diambil dari Al-Kitab was Sunnah. Inilah yang dimaksud dengan istiqamah. Hadza sirati mustaqiman kata Allah, fattabi'u, maka ikutilah jalan yang istiqamah ini. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah menyatakan apa? Fastaqim kama umirt wa la tatghaw. Istiqamahlah kalian sebagaimana kalian diperintahkan dan janganlah kalian melampaui batas. Inilah hakikat dan makna daripada al-istiqamah. Qala wa ma 'ada al-wasat bi fa atraf dakhilatun tahta al-khatar. Adapun selain jalan tengah ialah mereka yang ada di sisi-sisi, ya, maka mereka pun di bawah kebahayaan. Mereka berada di bawah kebahayaan, maka khatar, ya, mereka yang ada di sisi-sisi, kalau dia tidak betul-betul berhati-hati, jatuh dia. Sebagaimana orang yang berjalan di pinggir jurang, ya, tidak ada pelindung, tidak ada, maka dia berada pada bahaya, ya. Tidak jarang dari mereka yang terjatuh, ya. Maka demikian ya umat ini, wasat mereka yang menjadikan pelindung, ya, dari kebahayaan-kebahayaan yang ada. 18:39. Qala faja'ala Allah hadhihi al-ummah wasatan fi kulli umuri ad-din. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini wasat, ya, mu'tadil. Menjadikan umat ini berada di jalan yang lurus, jalan yang benar di dalam setiap perkara agamanya. Mereka itu umat Muhammad alaihi salatu wassalam tidak sholat kecuali dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya yang mencontohkan. Sholat lima waktunya. Begitu juga puasanya. Mencontoh apa yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Quran. Begitu juga zakatnya. Mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu pada zakat mal, zakat harta, ataupun zakat makanan, ya, zakat makanan, zakat fitrah, ataupun zakat daripada emas dan perak, ataupun zakat daripada binatang-binatang ternak, ya, dan pertanian, ya, semuanya mereka mengikuti apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh umat Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka mereka pun bersikap tengah, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan dalam hal ini. Jadi sikap wasat ini adalah melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Dan itu tidak akan kita dapat kecuali dengan mengikuti petunjuk daripada salafu hadhihi al-ummah. Qala wasatan fil anbiya baina man ghala fihim kan nasara wa baina man jafahum kal yahud. Dan mereka juga wasat, mereka juga berada di atas jalan tengah terhadap para nabi-nabi. Itu antara mereka yang berlebih-lebihan seperti orang-orang Nasara yang menyatakan Isa ibnullah, yang menyatakan Allah itu menjelma menjadi tiga, ya. Maka ini ghulu, ghulu di dalam para nabi, ya. Begitu juga antara mereka yang memang bermudah-mudahan seperti Yahud. Maka Islam agama yang tengah. Mereka menyatakan para anbiya dan rasul adalah manusia terbaik, ya, manusia terbaik dan kita mengimani. Maka di antara rukun iman, pondasi keimanan seorang muslim adalah mengimani para nabi-nabi Allah dan rasul-rasulnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Maka demikian, ya, rukun daripada keimanan kita. Nah, ini menunjukkan wasatiyatul Islam, ya. Tidak sebagaimana Yahudi yang hulu, bahkan mereka karena ekstrimnya tidak mau menerima kecuali apa yang datang dari nabi-nabi mereka. Tidak sebagaimana umat ini yang wasat, yaitu memuji para anbiya yang mereka juga yakini itu, namun kita tetap mendudukkan mereka sebagai manusia, ya, sebagai manusia yang mereka diperintahkan dan dilarang, dan mereka juga diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dijadikan ar-rububiyah pada seorang nabi sebagaimana orang-orang Nasara meyakini rububiyah pada diri Isa alaihi assalam. Qala bi an amanu bihim, yaitu dengan ahlul iman, beriman terhadap mereka, kullihim alal wajhil la'iq bidzalik, yaitu semuanya sesuai dengan yang pas pada porsinya. Qala wa wasatan fi syariah, manusia ahlul iman dan ahlul Islam juga wasat di dalam mendudukkan syariat ini, yaitu segala sesuatu pada porsinya. La tasydidatil yahud, tidak sebagaimana tasydidatil yahud, yaitu sikap ekstrimnya Yahudi di dalam beribadah. Orang-orang Yahudi betul-betul ekstrim di dalam beribadah. Wa sarihim, begitu juga beratnya ibadah mereka. Wala tahawunin nasara, begitu juga tidak sebagaimana bermudah-mudahannya orang-orang Nasara. Qala fi babi tahara wal mata'im, contohnya pada bab taharah, ya. Pada bab taharah mereka sangat keras ekstrim, ya. Wal mata'im, begitu juga dari sisi makanan. La kal yahud, ahlul Islam tidak sebagaimana orang-orang Yahudi. Alladzina la tasah lahum shalah illa fi bi'ihim wa kana'isihim, yang di mana orang-orang Yahudi itu menyatakan tidak sah solat bagi mereka kecuali pada tempat-tempat mereka, pada kanisah-kanisah mereka, dan juga dengan model-model mereka. Ya, adapun Islam tidak demikian. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ard untuk manusia dan diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ard masjidan wa tahura, sebagai masjid dan suci, salat di mana saja dan kapan saja, ya. Wala tahiruhumul ma minan najasat, begitu juga karena hulunya mereka, karena ekstrimnya mereka, tidak membuat mereka suci air, ya. Ada najis, maka dikatakan wallahu a'lam, ana sendiri tidak begitu banyak tahu tentang aturan mereka di dalam taharah, namun pada beberapa kitab disebut, ya, di antaranya mereka ketika terkena najis maka dibuang, ya, dipotong atau yang semakna dengan itu, ekstrim sekali, ya. Maka ahlul iman dan ahlul Islam tidak demikian. Maka cukup dengan air saja akan menyucikan pakaian-pakaian mereka dan menyucikan badan-badan mereka. Waqad hurrimat alaihim at-tayyibat uqubatan lahum, dan telah diharamkan bagi mereka, yaitu orang-orang Yahudi, makanan-makanan yang baik, ya, sebagai iqab, sebagai balasan bagi mereka. Walakan Nasara, begitu juga umat Islam ini tidak sebagaimana orang-orang Nasrani alladzina la yunajjisuna syai'an wa la yuharrimuna syai'an. Mereka tidak menjadikan sebuah najis pada sesuatu dan tidak mengharamkan apapun, semuanya halal bagi mereka. Ini orang-orang Nasoro, makanya makanan-makanan mereka ini macam-macam. Ya, macam-macam. Bal abahu madabba wa daraj. Bahkan mereka ini membolehkan setiap apa yang besar maupun yang kecil, yang hidup maupun yang mati, semuanya mereka halalkan. Itu menurut mereka semuanya halal. Ya, hakadha. Ini adalah keadaan mereka. Dan ahlul iman serta ahlul Islam wasat antara mereka. Mereka bersikap tengah antara gulunya Yahudi dan juga gulunya Nasara dan bermudah-mudahannya kaum Yahud. Tayyib, insyaallah naktafi bihadzal qadar. Masih ada pembahasan dari beliau rahimahullah. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.